Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita masih pada pembahasan tentang biografi tujuh imam qiraah sab'ah. Sudah kita jelaskan biografi enam imam. Sekarang kita masuk pada biografi imam yang ketujuh, yakni Ibnu Amir. Al-Imam Ibnu Amir. Beliau bernama Abdullah bin Amir bin Yazid bin Rabi'ah al-Yahsubi. Abdullah bin Amir bin Yazid bin Tamim bin Rabi'ah al-Yahsubi Abu Imran. Ada yang mengatakan nisbah al-Yahsubi itu dari Yahsub bin Dahman, Bani Yahsub bin Dahman. Ada yang mengatakan dari Yahsub bin Malik, dari Bani Yahsub bin Malik. Tapi yang benar yang pertama, Al-Yahsubi dari Yahsub bin Dahman. Beliau qadhi Damaskus pada kekhilafahan Al-Walid bin Abdul Malik. Tayyib, beliau lahir pada tahun 21 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 21 Hijriah. Dan beliau wafat di Damaskus pada hari Asyura, bulan Muharram, tahun 118 Hijriah. Usia beliau, umurnya 97 tahun. Beliau adalah Imam Ahli Syam fil qira'ah. Oh, imamnya orang Syam dalam perkara qiraah. Intahat ilaihi masyakhatul iqra'i biha. Berhenti pada beliau ketokohan, ya, kepemimpinan dan ketokohan qiraah dan iqra', pembacaan qiraah di kota Syam. Jadi dikatakan imamu ahli Syam fil qira'ah fi zamani. Imamnya orang Syam dalam perkara qira'ah pada masanya. Beliau mengambil qira'ah dari sahabat Abu Darda, dan juga mengambil dari Mughirah bin Abi Shihab Al-Makhzumi, muridnya Uthman bin Affan, sahibnya Uthman bin Affan. Ada yang mengatakan beliau langsung mengambil Quran dari Uthman bin Affan, tapi tidak benar. Yang betul dari Mughirah, dari Uthman. Qala Abu Amr Dani, berkata Abu Amr Dani, wala zala ahlu syami qatibatan, wala zala ahlu syami qatibatan ala qiraati Ibni Amir. Tilawatan wa sholatan wa talqinan ila qarib khamsimi'ah, ila qaribil khamsimi'ah. Artinya Ahlus Syam secara keseluruhan, Ahlus Syam secara keseluruhan selalu membaca Quran dengan qiraahnya Ibnu Amir, secara tilawah, dalam sholat, ketika mentalqin, mereka menggunakan qiraahnya Ibnu Amir sampai mendekati tahun 500 Hijriah. Ya, berapa dapat ya? Sekian abad. Itu bacaannya, bacaan Ibnu Amir. Sampai sekarang masih ada. Saya sempat iseng dengarkan data koreknya siapa, bacaan Ibnu Amir dengan riwayat Ibnu Dzakwan. Nah, akan saya sebutkan rawi qiraahnya, namanya Ibnu Dzakwan. Ya, sedikit beda. Yang saya tahu ya, ketika saya dengarkan Ibrahim dibaca Ibrahim. Ibrahim. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu. Jangan wa idz ibtala Ibrahima, Ibrahima rabbuhu. Dibaca wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu. Sedikit itu. Barakallahu. Baik. Berkata Abu Ali Al-Ahwazi, berkata Abu Ali Al-Ahwazi, Kana Abdullah ibn Amir imaman aliman thiqatan fima atahu, imaman aliman thiqatan fima atahu, hafizan lima rawahu, mutqinan lima wa'ahu arifan fahiman qayyiman fima jaa bihi, arifan fahiman qayyiman fima jaa bihi, sadiqan fima naqalahu min afadilil muslimin wa khiyaritabi'in wa ajillatir rawin ila akhir kalamih. Katanya Abu Adalwa Al-Ahwazi, dulu Abdullah bin Amir seorang imam alim thiqah pada apa yang beliau datangkan, hafid pada apa yang beliau riwayatkan, mutqin pada apa yang beliau pahami, arif yang memiliki ma'rifah pengetahuan, fahim orang yang sangat tajam pemahamannya dan selalu menjalankan melaksanakan apa yang dia datang dengannya, jujur dalam penukilannya. Beliau termasuk min afadil muslimin, termasuk orang-orang yang mulia di kalangan kaum muslimin, termasuk khiyarut tabi'in, ya, yang terbaik dari kalangan tabi'in, dan termasuk rawi-rawi yang jalil dari kalangan para rawi. Naam, beliau termasuk kibaru tabi'in. Abdullah bin Amir Dimasyqi termasuk kibaru tabi'in. Beliau mendengar hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan, dari Nu'man bin Bashir, dari Wathilah bin Al-Asqa', dan dari Fudalah bin Ubayd. Beliau mendengar dari sekian banyak sahabat. Beliau menjabat sebagai qadhi Damaskus setelah Bilal bin Abi Darda. Ada yang mengatakan beliau sebagai qadhi Damaskus setelah Abu Idris Al-Khawlani. Dan beliau imam Masjid Jami' Damaskus pada masanya. Ini dari kalangan para qori yang paling tua, Abdullah bin Amr Al-Yahsubi Asyami dan Abdullah bin Kathir Al-Makki. Dua ini yang paling tua. Ya, secara generasi, generasinya tabi'in, bahkan berjumpa dengan sebagian sahabat. Sanad beliau kepada Rasulullah SAW, sanadnya dikatakan oleh Abu Amr Ad-Dani, Rijal Ibnu Amir ada dua. Yang pertama Abu Darda. Uwaimir bin Amir, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Mughirah bin Abi Shihab Al-Makhzumi. Baik. Abu Darda langsung Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Amir dari Abu Darda langsung Rasulullah SAW. Sementara Mughirah bin Abi Shihab Al-Makhzumi dari Uthman bin Affan dari Rasulullah SAW. Ya, Mughirah Al-Makhzumi mengambilnya dari Uthman bin Affan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanadnya Abdullah bin Amir. Baik, sekarang rawi-rawi qiraahnya. Perlu dipahami khonatina azakumullah, rawi-rawi qiraahnya Ibnu Amir tidak langsung mengambil dari Ibnu Amir, ada perantaranya. Dan cukup jauh perantaranya. Kita bahas perantara utamanya. Kalau Hamzah Al-Kufi, siapa perantaranya? Sulaim Al-Kufi. Betul ya? Kalau siapa kemarin? Ibnu Amr, Abu Amr Ibn Al-Ala. Siapa perantaranya? Al-Yazidi. Sekarang ini untuk Ibnu Amir perantara utamanya namanya Az-Zamari. Al-Zamari namanya Yahya ibn al-Harith Abu Amr al-Zamari. Dia inilah sahibnya Ibnu Amir. Ya, murid yang menggantikan posisinya Abdullah bin Amir namanya Al-Zamari. Yahya ibn al-Harith al-Zamari Abu Amr. Ya, semua rawi-rawi yang meriwayatkan qiraahnya Ibnu Amir semuanya dari jalurnya Az-Zamari. Yahya Ibnu Al-Harith Abu Amr Az-Zamari. Baik, sekarang siapa rawi-rawinya? Rawi-rawi qiraahnya Ibnu Amir yang masyhur ada dua. Dan masing-masing rawi tadi meriwayatkan dengan sanad tidak langsung. Saya sebutkan tadi, Pak. Yang pertama ialah Ibnu Dzakwan. Ibnu Dzakwan. Beliau bernama Abu Amr Abdullah bin Ahmad bin Bishr ibn Dzakwan Al-Qurashi Al-Fihri Ad-Dimashqi. Abu Amr Abdullah bin Ahmad bin Bishr bin Dzakwan Al-Qurashi Al-Fihri Ad-Dimashqi, dikenal dengan Ibnu Dzakwan, berarti nisbah kepada kakek bapaknya Ibnu Dzakwan. Abdullah bin Ahmad bin Bishr bin Dzakwan Al-Qurashi Al-Fihri Ad-Dimashqi. Lahir pada hari Asyura. Lahir pada hari Asyura pada tahun 173 Hijriah. 173 Hijriah pada masa Ar-Rasyid. Beliau wafat di Damaskus. Wafat di Damaskus pada hari Senin bulan Syawal tahun 242. Ya, hari Senin bulan Syawal tahun 242 Hijriah pada masa Al-Mutawakkil. Usia beliau 79 tahun. Beliau adalah al-imam, al-ustaz, al-thiqah, syekhul iqra' bisyam, syekhul iqra' bisyam, wa imam jami' Dimashq. Beliau seorang imam, seorang ustaz, seorang yang thiqah, syekh iqra, ini qiraah dan membacakan qiraah di Syam pada masanya, dan imam jami, imam masjid jami Damaskus. Beliau yang mengimami lima waktu kecuali Jumat. Beliau yang mengimami lima waktu kecuali Jumat. Ada Ibnu Dzakwan. Tayyib. Beliau meriwayatkan qiraahnya Ibnu Amir dari jalur Ayyub bin Tamim Al-Qari. Ya, beliau ini meriwayatkan qiraahnya Ibnu Amir dari jalur Ayyub bin Tamim Al-Qari rahimahullah, dari Adz-Dzamari yang tadi, dari Ibnu Amir. Ibnu Dzakwan mengambilnya dari Ayyub bin Tamim Al-Qari, dari Adz-Dzamari, dari Ibnu Amir. Paham ya? Rawi yang kedua, Hisham bin Ammar, ada ma'ruf. Beliau dikenal di kalangan ahli hadis. Lebih dikenal di kalangan ahli hadis Hisham bin Ammar, rawi yang shaduq. Beliau adalah Hisham ibnu Ammar ibnu Nusair As-Sulami Al-Qadhi Ad-Dimashqi Abul Walid. Ya, Abul Walid Hisham bin Ammar bin Nusair bin As-Sulami Al-Qadhi Ad-Dimashqi. Lahir pada tahun 153. Lahir pada tahun 153 Hijriah dan wafat di kota Damaskus tahun 245. Wafat di kota Damaskus pada tahun 245, ada yang mengatakan 246 di Damaskus. Beliau dikenal sebagai Qadhi Damaskus. Beliau juga masyhur dengan qiraahnya di Damaskus. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah. Khatibuha wa muqri'uha wa muhaddithuha wa 'alimuha. Khatibuha, beliau khatibnya Damaskus. Muqri'nya, ahli qiraahnya Damaskus. Muhaddithnya Damaskus dan alimnya kota Damaskus. Beliau inilah yang berkhutbah dan yang mengimami sholat Jumat di Masjid Jami' Damaskus. Yang lima waktu siapa? Ibnu Zakwan tadi. Kalau yang Jumat tanya khatibnya Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar. Barakallahu fikum. Tayyib. Beliau mengambil qiraah. Beliau mengambil beliau meriwayatkan qiraahnya Ibnu Amir dari jalur tiga orang. Beliau meriwayatkan qiraahnya Ibnu Amir dari tiga orang. Yang pertama Iraq dengan kaf, ain, ra, alif, kaf. Iraq Ibnu Khalid Al-Murri. Ini yang paling masyhur gurunya. Iraq Ibnu Khalid Al-Murri. Yang kedua Ayyub bin Tamim Al-Qari, sama dengan Ibnu Zakwan ya. Sama dengan Ibnu Zakwan tadi. Ayyub bin Tamim Al-Qari. Dan orang ketiga Suwaid bin Abdul Aziz. Suwaid bin Abdul Aziz. Ya, Iraq bin Khalid Al-Murri, Ayyub bin Tamim Al-Qari dan Suwaid bin Abdul Aziz. Tiga-tiganya dari siapa? Dari Dhamari. Ya, mereka semua dari Adz-Dzamari. Yahya Ibnu Al-Harith Adz-Dzamari dari Ibnu Amir. Dari Ibnu Amir. Barakallahu fikum. Jadi kalau mau dibikin bagan seperti ini, saya buatkan bagannya. Ini adalah Al-Imam Abdullah bin Amir Al-Yahsubi meriwayatkan dari Abu Darda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua meriwayatkan dari Mughirah Al-Makhzumi dari Uthman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasithah beliau Adz-Dzamari hada. Yahya Ibnu Al-Hadzamari. Adapun rawi kiraah ada dua, Ibnu Zakwan dan Hisham. Ini rawi-rawinya. Ibnu Zakwan dari Ayyub bin Tamim, dari Adz-Dzamari dari Ibnu Amir, sementara Hisham dari Iraq, dari Ayyub, dari Suwaid, dari Dzamari, dari Ibnu Amir. Semuanya ketemunya di Adz-Dzamari dari Ibnu Amir. Tapi yang menjadi rawi bacaan Ibnu Amir adalah Ibnu Zakwan dan Hisham bin Ammar. Dan yang paling masyhur sampai sekarang yang masih ada yang saya dengarkan langsung adalah qiraahnya Ibnu Amir riwayat Ibnu Zakwan. Barakallahu fikum. Intaha. Dengan demikian selesai penyebutan biografi 7 imam qiraah sab'ah. Ya, 7 imam qiraah sab'ah. Dan akan kita lengkapi barakallahu fikum insyaallah dengan penyebutan biografi 3 imam yang melengkapi qiraah menjadi qiraah al-asyarah. Sebelumnya saya bawakan beberapa fawaid terkait dengan qiraah sab'ah dan para qari'nya. Terkait dengan qiraah sab'ah dan para qari'nya. Yang pertama antum katakan qala Makki bin Abi Talib Qala Makki bin Abi Talib rahimahullah, beliau mengatakan famin haula isbah, famin haula isbah thalatha min ahli Kufah. Ya, famin haula isbah thalathatun min ahli Kufah, wahum Hamzah wa Asim wal Kisai. Dari tujuh imam tadi ada tiga imam dari Kufah. Yang pertama Hamzah, yang kedua Asim, yang ketiga Al-Kisai. Lanjut, wa minhum ithnani min ahli Haramain. Wa minhum ithnani min ahli Haramain. Wa huma Ibnu Katsir Makkiyun wa Nafi' Madaniyun. Dan dari mereka ada dua orang dari Haramain. Yang pertama Ibnu Katsir Makkiyun dari Mekah, yang kedua Nafi' Madaniyun dari Madinah. Dikatakan Haramain atau Hijaz. Wa minhum wahidun min ahli Basrah. Wa minhum wahidun min ahli Basrah, wa huwa Abu Amr ibn al-Ala. Satu dari Basrah, kata beliau, beliau adalah Abu Amr ibn al-Ala. Wa wahidun min ahli Syam, wa huwa ibn Amir. Wa wahidun min ahli Syam, Wahab bin Amir. Dan satu orang dari Syam yaitu Ibnu Amir. Lihat kitab At-Tabasirah karya beliau Makki bin Abi Talib. Kitab namanya At-Tabasirah fil Qira'atis Sab', halaman 27. Ada di rumah saya. At-Tabasirah fil Qira'atis Sab', halaman yang ke-27. Paham ya? Tiga dari Kufah, dua dari Haramain, satu dari Basrah, satu dari Syam. Total tujuh ya. Yang dari Kufah, Hamzah, wa Asim al-Kisai. Yang dari Mekah, Ibnu Katsir al-Makki. Yang dari Madinah, Nafi' bin Abdul Rahman. Yang dari Basrah, Abu Amr bin al-Ala. Dan yang dari Syam, Abdullah bin Amir. Difahami? Jadi, faedah kedua. Haulai sab'ah ala tabaqatin thalath. Haulai sab'ah ala tabaqatin thalath. Tujuh imam tadi terbagi menjadi tiga tabaqah. Tiga tabaqah. Minhum man huwa minat tabaqah as-thaniyah minat tabi'in. Minhum man huwa minat tabaqah thaniyah minat tabi'in. Wahuma ithnan. Ada dua. Ibnu Katsir wa Ibnu Amir. Di antara mereka ada yang termasuk tabaqah kedua tabi'in. Tabaqah kedua tabi'in. Ada dua orang. Imam Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Amir. Ini yang paling tua. Ya, yang paling awal generasinya. Tabaqah thaniyah. Wa minhum man huwa min at-tabaqah ath-thalithah wa huma ithnani ayda Nafi' wa 'Asim. Di antara mereka ada yang di tabaqah ketiga tabi'in. Ada yang di tabaqah ketiga tabi'in. Ada dua orang juga, Nafi' dan 'Asim. Wa minhum man huwa min at-tabaqah ar-rabi'ah. Wa minhum man huwa min at-tabaqah ar-rabi'ah wa hum thalathah Abu Amr wa Hamzah wal Kisai. Dan di antara mereka ada yang di tabaqah keempat dari tabi'in. Ada tiga orang yaitu Abu Amr dan Hamzah serta Al-Kisai. Paham ya? Jadi kalau dari generasinya, dari eranya, yang paling dahulu Ibnu Katsir, Ibnu Amir. Di bawahnya lagi Nafi' dan Asim. Di bawahnya lagi Abu Amr Ibn Al-Ala, Hamzah dan Al-Kisai. Barakallahu fikum. Ini juga di buku yang sama, At-Tabsirah fil Qadis Sab', halaman yang sama, halaman yang ke-27. Tayyib. Faedah yang ketiga. Antum katakan, qala Makki rahimahullah. Qala Makki rahimahullah. Faqira'atu hadainil imamain. Faqira'atu hadainil imamain. Dalam kurung Nafi' wa Asim. Dalam kurung Nafi' wa Asim. Faqira'atu hadainil imamain aula al-qira'at. Aula al-qira'ati wa asahuha sanadan wa afsahuha fil arabiyyah. Fa qira'atu hadain al-imamain aula al-qira'at wa asahuha sanadan wa afsahuha fil arabiyyah. Lanjut, wa yatluha fil fasahati khasatan, wa yatluha fil fasahati khasatan qira'atu Abi Amr wal Kisa'i. Qira'atu Abi Amr wal Kisa'i. Intaha. Katanya Makki bin Abi Talib, bacaan atau qira'ah dua imam ini, Imam Nafi' dan Asim, adalah qira'ah yang paling aula, yang paling afdal, yang paling sahih sanadnya, dan yang paling fasih secara bahasa Arab. Nafi' dan Asim. Antum yang mana nih? Antum yang Asim. Alhamdulillah ada taufik. Qira'ahnya antum, mushaf qira'ahnya antum ini dari Asim. Hafiz dan Asim dikatakan yang paling afdal dari qira'ah yang ada, yang paling sahih sanadnya, dan yang paling fasih secara bahasa Arab. Yang berikutnya wayatluha, dan yang berikutnya lagi khusus dalam bab fasihnya adalah bacaan Abu Amr dan Kisai. Lihat Al-Burhan halaman 186. Al-Burhan 186. Faedah yang terakhir, yang keempat. Kenapa mereka hanya 7 orang? Ya, kenapa kok Ibnu Mujahid ini, Abu Bakar Ibnu Mujahid, hanya memilih 7 orang ini? Kenapa kok 7? Kok menggunakan angka 7? Ada penjelasannya ya kawan. Dijelaskan ya kawan, mereka itu 7 ada 2 alasan. Innama kanu sab'atan liwajhain. Imam ini ada 7 dikarenakan 2 sisi. Yang pertama ialah inna Utsman radhiyallahu anhu kataba sab'ata masahif. Inna Utsman radhiyallahu anhu kataba sab'ata masahif wa wajjaha biha ila al-amsar faju'ila 'adadul qurra 'ala 'adadi al-masahif. Yang pertama, dikarenakan Utsman radhiyallahu anhu wa arda menulis 7 mushaf pada masanya. Ada ala qaul. 7 mushaf. Dan disebar ke wilayah-wilayah yang 7. Maka jumlah qori'nya pun disamakan dengan jumlah mushafnya. Karena beliau menulis 7 mushaf disebarkan di 7 wilayah, maka qori'nya pun dibikin 7 qori'. 7 mushaf, 7 wilayah, 7 qori. Dipahami? Hadis yang pertama. Atsani innahu ju'ila adaduhum ala adadil huruf allati nazala biha al-Qur'an wa hiya sab'ah. Ya, innahu ju'ila adaduhum ala adadil hurufi allati nazala bil Qur'an wa hiya sab'ah. Jumlah qari ini dibikin seperti jumlah huruf. Jumlah huruf yang Qur'an turun dengannya. Ada berapa huruf? 7 huruf. Al-Qur'an diturunkan dengan 7 huruf. Maka qari-qarinya dibikin 7 imam. Ya, walaupun boleh membaca dengan selain itu. Demikian disebutkan oleh Al-Makki bin Abi Talib. Lihat kitab Al-Burhan Liz-Zarkashi. Al-Burhan Liz-Zarkashi halaman 185. Ini pernak-pernik yang berkaitan dengan masalah harakallahu fikum imam 7. Dan kita lengkapi barakallahu fikum dengan penyebutan biografi 3 imam yang melengkapi imam yang 7 menjadi qiraah al-asharah, asyratu imam, 10 imam. 3 orang imam itu yang disepakati oleh para muhaqqiqin, al-Baghawi dan juga yang lain-lain, dan semua ulama yang menulis di bab qiraah enggak ada khilaf, ada 3 orang. Ada 3 orang. Khalaf Ibnu Hisham, taqaddama'akum biografinya. Yang kedua adalah Abu Ja'far Al-Madani, dan yang ketiga adalah Ya'qub Al-Hadrami. Ya'qub Al-Hadrami. Barakallahu fikum. Antum tulis nanti rincian biografi kita sampai ke besok pagi. Ini sekedar prolog terlebih dahulu. Ya, yang melengkapi 7 imam ada 3 menjadi 10 imam. Khalaf Ibnu Hisham, Abu Ja'far Al-Madani, dan yang ketiga Ya'qub Al-Hadrami. Tulis qala al-imam Abdullah bin Abdul Mu'min. Qala Imam Abdullah bin Abdul Mu'min rahimahullah fi muqaddimati kitabihi al-kanz. Fi muqaddimati kitabihi al-kanz fi al-qira'atil 'ashr halaman 8. Ada di rumah saya bukunya. Sebelum membawakan 7 imam, belum mengatakan wa utbi'uhum Aba Ja'far wa Ya'qub wa Khalaf Ibn Hisham wa utbi'uhum Aba Ja'far wa Ya'qub wa Khalaf Ibn Hisham idh kanu min a'yanil qurra. Idh kanu min a'yanil qurra wassadatil a'lam, wassadah al-a'lam, wa kanat qira'atuhum mashhurah wa ikhtiyaratuhum ghairu mankurah. Ya, wakhtiyaratuhum ghaira mankurah, dengan kaf, ghairu mankurah. Indah kalamu. Beliau mengatakan, dan saya sertakan bersama dengan 7 imam 3 orang, Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaf bin Hisham. 3 ini menjadi 10 imam, dikarenakan mereka bertiga ini termasuk tokoh-tokohnya para qari, a'yanul qurra. Mereka bertiga termasuk as-sadatul a'lam, para sayyid-sayyid yang terkemuka. Dan bacaan mereka masyhur. Ikhtiarat mereka enggak diingkari. Pilihan-pilihan ijtihad mereka dalam perkara huruf enggak diingkari. Sehingga mereka bertiga digabungkan dalam kategori qiraah asyarah. Barakallahu fikum. Dan sampai sekarang semuanya qiraah yang mu'tabarah, masyhurah. Kalau 7 imam dikatakan mutawatirah, yang 3 pelengkapnya dikatakan masyhurah. mu'tabarah, sama-sama mu'tabar. Barakallahu fikum. Ya, para ulama banyak yang membahas qira'ah sab'ah karena ada yang lebih dahulu, sementara yang membahas tentang qira'ah asyarah itu ulama belakangan kayak Ibnu Jazari dan segala macamnya, itu membahas tentang qira'ah al-asyarah. Nanti dari qira'ah al-asyarah inilah, dari penambahan tiga imam ini, ikhwan, nanti ada istilah bacaan Nahrawan, bacaan Rahawai, bacaan Ahwaz. Pernah dengar itu? Nanti di kalangan orang yang memperhatikan ilmu ini, ilmu qira'ah begitu. Baca Quran dengan apa? Bacaan Nahrawan, bacaan Rahawai, bacaan Ahwaz. Itu semuanya dari tiga yang terakhir tadi, ikhwan. Nanti ada jalurnya Nahrawani, Ahwazi, dan Rahawi. Insyaallah akan dibahas lebih detail pada keesokan pagi, insyaallahu tabaraka wa ta'ala. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Faddalu hafizakumullahu tabaraka wa ta'ala.